Masya Allah. Ana berharap Ustaz menyampaikan materi kajian dengan tema biografi Nabi yang lebih lengkap agar kami lebih mengenal dan mencintai Nabi. Waduh. Itu panjang Pak kalau sampaikan di majelis. Lebih baik dibaca dan dihayati. Bukunya banyak, terjemahan juga banyak terkait dengan Syama'il Muhammadiyah dan terkait dengan Sirah Nabawiyah. Ya kadang orang malas baca, senang mendengar gitu ya. Labas, sebagian sudah kita sebutkan dan insyaallah pada pembahasan yang berikutnya kita masih pada pembahasan iman kepada Rasul alaihi wasallam akan dibahas lebih lanjut terkait dengan beliau insyaallah taala. Nah, insyaallah taala. Masyaallah. Ada penceramah mengatakan bahwasanya celana cingkrang, jubah itu bukan jaminan masuk ke dalam surga. Itu semua hanya budaya. Apa pendapatnya Ustaz? Masya Allah. Iya. Kalau dikatakan sebagai jaminan, satu-satunya jaminan masuk surga, ya enggak. Masih banyak yang lain. Tapi kalau dikatakan termasuk salah satu amalan yang bisa menjamin kita masuk surga, ya. Dikarenakan jubah dan semisalnya merupakan pakaian sunnah yang disukai Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah apapun yang kita kerjakan, itu jaminannya adalah surga. Sebab mengamalkan sunnah sama dengan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang taat kepada Rasul dijamin dengan surga. Salah satunya, bukan satu-satunya. Yang kedua, pakaian yang semacam ini, barakallahu fikum, itu bukan budaya Arab. Bukan budaya Arab. Ya. Supaya dipahami. Dalam Islam, dalam bab berpakaian, Islam itu memberikan kelonggaran kepada pemeluknya. Kelonggaran dalam hal kainnya. Silahkan pakai kain apapun selama tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah laki-laki tidak boleh menggunakan sutra dan juga tidak boleh menggunakan kain dari bahan kulit hewan buas. Kain silakan. Terkait dengan masalah warna silakan. Selama tidak ada larangan. Yang dilarang adalah pakaian mu'asfar. Begitu pula terkait dengan masalah model pakaiannya. Silakan. Selama tidak ada larangan. Yang dilarang itu ialah kalau pakaian tadi ketat. Membentuk aurat. Transparan. Kelihatan auratnya. Mini. Kelihatan auratnya. Atau pakaian tadi menyerupai orang kafir. Sebagai pakaian khasnya orang kafir. Ikon orang kafir. Tidak boleh. Atau pada pakaian tadi ada lambang-lambang kebesaran sesembahannya orang kafir. Itu gambar salibnya, ada gambar buruh dan segala macamnya. Ada gambar berhala dan segala macam. Tidak boleh. Selebihnya silakan. Tidak ada masalah. Gitu ya. Motif bagaimanapun silakan. Tidak ada masalah. Itu hukum asal. Selama tidak ada larangan para kelas itu. Di antara kelonggaran-kelonggaran tadi. Dalam Islam ada pakaian-pakaian tertentu. Yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada warna tertentu yang disukai. Dan dianjurkan Rasulullah SAW. Kaidahnya. Sesuatu yang dicintai Rasul itu bernilai pahala. Rasul yang cinta. Kalau kita yang cinta, gak ada pengaruhnya. Rasul yang cinta. Itu bernilai pahala. Sisi keutamaan itu ada. Apalagi beliau menganjurkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Abu Dawud dari Sunan Abu Dawud dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha dikatakan kana ahabbu thiyabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Rasul alaihi salatu wasallam adalah pakaian qamis. Pakaian qamis kalau di bahasanya orang Arab pakaian jubah yang jubah panjang yang kita pakai sekarang ini. Itu qamis. Orang sana mengatakan thob. Thob. Kalau Rasul sudah mencintai, bahkan lebih cinta dibandingkan dengan pakaian-pakaian yang lain. Artinya, pakaian yang lain mubah. Silakan. Selama tidak ada larangan. Tapi khusus untuk pakaian qamis, itu punya nilai lebih. Karena Rasul yang mencintainya. Punya nilai pahala khusus karena Rasul yang mencintainya. Sehingga bukan budaya, Pak. Itu syariat. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Cari fahami? Sehingga tatkala kita menggunakan pakaian semacam ini, kita niatkan untuk mencontoh Rasul. Diniatkan untuk meneladani Rasul. Supaya dapat pahala, bukan budaya. Cari fahami ya? Entah yang pakai orang Arab, non-Arab, orang Banyumas, orang mana. Kalau dia menggunakan pakaian qamis dengan niat untuk mutaba'atun nabi, ta'asibin nabi, untuk mencontoh Rasul dapat pahala. Bukan budaya. Kalau yang kita pakai itu pakaian-pakaian yang beliau cintai, dalam rangka untuk mengikuti sunnahnya Rasul, itu upaya untuk mentaati Rasul. Upaya untuk mencintai Rasul. Itu salah satu jalan menuju ke dalam surga. Salah satu. Sebagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Jalan menuju ke dalam surga. Bukan satu-satunya. Juga terkait dengan masalah warna. Rasul mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad. Fa'innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiya mautakum. Hendalah kamu mengenakan pakaian kamu yang berwarna putih. Karena pakaian putih itu pakaian kamu yang terbaik. Dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan kafan putih. Anjuran. Dan beliau menggunakan bahasa perintah ilbasu. Kenakanlah. Itu kalau enggak wajib, minimal sunnah. Sehingga sunnah menggunakan pakaian berwarna putih. Yang lain boleh. Mau menggunakan kuning krim, enggak ada masalah. Hijau, biru, enggak ada masalah. Tapi yang paling beliau anjurkan adalah warna putih. Ketika ada orang yang menggunakan warna putih, dikarenakan melaksanakan anjurannya Rasul, dapat pahala. Bukan budaya. Bukan seragam. Ada yang mengatakan demikian. Doktor yang mengatakan demikian. Doktor ya. Seragam. Bukan. Bukan. Dan ketika dia mengamalkan yang semacam itu dalam rangka untuk mengamalkan sunnah. Mencintai Rasul. Itu namanya upaya untuk menelusuri jalan menuju ke surga. Salah satu. Bukan jaminan. Assalamualaikum. Saya dipahami ya. Sebagian pihak itu keblinger. Saya katakan keblinger. Keblinger gitu loh. Maunya dia itu membolehkan pakaian yang selain tadi. Gitu loh. Baik kuku boleh. Hem boleh. Kaos boleh. Siapa yang ngelarang? Enggak ada yang ngelarang pak. Gitu. Maunya dia membolehkan. Tapi keblinger. Keblingernya bagaimana? Pakaian-pakaian yang justru sesuai dengan sunnah, yang ada riwayat hadisnya, malah dijatuhkan. Malah diapakan? Diapakan bahasanya? Hah? Diejek-ejek dan segala macamnya. Itu budaya Arab, itu seragam dan segala macamnya. Barakallahu fiik. Dia gak ngerosok, gak ngerasa dia. Yang dipakai secara budaya siapa? Nah, hem budaya siapa? Ya akhirnya kalau bicara budaya ya mending budaya Arab daripada budaya kalian. Kalau budaya itu bukan budaya, bukan seragam, tapi kelonggaran syariat terkait dengan pakaian-pakaian yang lainnya dan sesuatu yang sesuai dengan kecintaan Rasul dan anjurannya Rasul pada pakaian gamis dan pada pakaian warna putih. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Allahumma sholli. Ada yang begitu. Saya sempat dengar sendiri ceramahnya. Kebetulan ceramahnya juga ditampilkan di monitor begitu. Ya, saya cuma dikasih siaran tundanya ada kelas itu. Nah, maunya dia mengatakan menggunakan songkok nasional peci, songkok peci itu boleh begitu loh. Itu bukan tasyabbuh, bukan bid'ah, boleh. Memang boleh. Tidak ada yang mengatakan haram, tidak ada yang mengatakan larangan, silakan. Tapi dia kebablasan. Kebablasan. Membangga-banggakan satu songkok, ternyata jatuh pada perkara yang membahayakan. Merendahkan pakaian sunnah. Dikatakan orang yang berjubah itu tasyabbuh dengan jamaah tabligh. Orang yang berjubah itu tasyabbuh dengan Ahmadiyah. La haula wala quwata illa billah. Sampai dia mengatakan orang yang berjubah itu tasyabbuh dengan artis-artis India yang pakai jubah. Dia nyebutkan nama Bachchan. Apa? Amitabh Bachchan. Ada kelas itu. Itu tasyabbuh dengan Amitabh Bachchan. Orang-orang kayak gitu. Itu tasyabbuh dengan orang-orang tasawuf katanya. Itu diaman. Kamu lihat itu. Orang-orang yang gini-gini. Itu pakai-pakaian apa itu? Pakaian kayak mereka-mereka itu katanya. La haula wala quwata illa billah. Maunya dia membolehkan baju dia yang kok kebetulan batik gitu loh. Ini boleh. Bukan haram. Bukan tasyabbuh, bukan yang bilang haram siapa, yang bilang tasyabbuh juga siapa, boleh, nggak ada masalah kok boleh. Tapi kebablasan sampai merendahkan pakaiannya justru sunnah. Yang ada riwayatnya itu komis, paling Rasul cintai, gitu loh. Urusan batik kalau riwayatnya, cuman boleh dengan keumuman dalil, nggak ada masalah. Saya paham ya? Nah iya. Semestinya dia memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dengan bahasa yang benar. Seperti yang saya terangkan tadi. Masalah pakaian silakan. Anda mau pakai hem, monggo. Mau pakai baju koko, silakan. Mau pakai baju terusan, silakan. Mau kancing dari atas sampai bawah, silakan. Mau lengan panjang, silakan. Mau lengan siku, silakan. Tidak ada masalah, selama tidak ada pelanggaran syariat. Terus diingatkan setelah itu. Tapi ada pakaian yang dicintai Rasul. Itu yang dianjurkan. Pakaian gomis, ya, imamah, barakallahu fikum, sarung. Ini ada zaman dahulu kala, sarung, izar, dan segala macamnya. Itu yang diterangkan. Masalah warna, silakan, tidak ada masalah. Tapi ada warna yang paling Rasul cintai, warna putih. Justru kamu angkat, kamu muliakan, kamu naikkan martabatnya. Karena Rasul yang mencintai, bukan malah sebaliknya. Ini boleh yang ini. Langsung dijatuhkan, dilecehkan. Dan dikatakan adalah pakaiannya orang-orang yang sesat kayak Ahmadiyah semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Sebagian mereka juga mengatakan semacam itu. Masuk surga itu tidak harus dengan pakaian jubah. Ya betul, tidak salah sih. Tidak salah itu kata-katanya. Tapi maksudnya apa Anda mengatakan semacam itu? Sentimen dengan jubah. Tahu akibatnya? Sentimen dengan jubah sama dengan sentimen dengan pakaian yang paling harus dicintai. Paham ya? Sentimen dengan pakaian yang paling harus dicintai. Itu sentimen dengan kecintaan Rasul. Kesukaan Rasul. Tahu akibatnya? Ujung-ujungnya nanti. Sentimen kepada Rasul sendiri. Paham ya, Fan ya? Hati-hati. Pembahasan itu harus bagus. Barakallahu fiik. Nah itu. Kadang dokter itu tidak menjamin orang itu ilmunya mapan. Barakallahu fiik. Nah iya. Ilmu agama itu anugerah. Barakallahu fiik. Anugerah. Tidak diukur dengan yang namanya gelar. Barakallahu fiik. Anugerah. Siapa yang paling rajin dalam telaahnya, mengkajinya dan segala macamnya dengan pemahaman yang benar, semakin luas ilmunya. Barakallahu fikum. Itu katanya Rasul. Faman akhadha bihi akhadha bihadun wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmuku tadi, maka dia akan mengambil warisan dengan jatah yang banyak. Bukan terkait dengan gelarnya. Nah. Gitu ya. Bukan berarti merendahkan doktor. Nggak. Doktor kok kemudian ilmunya mapan. Masya Allah. Kan gitu ya. Tapi kalau nyatanya kayak gitu itu, ya maaf. Eman-eman doktornya. Eman-eman doktornya. Kalau misalnya dia berhenti pada kata-kata boleh, selesai, nggak ada masalah. Songkok nasional boleh, enak, nggak ada masalah. Pakai hem boleh, selesai, enak, nggak ada masalah. Kan gitu ya. Pakai sarung boleh, enak, nggak ada masalah. Pakai baju koko boleh, enak, nggak ada masalah. Sampai sini nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika menjatuhkan pakaian yang dicintai Rasul. Yang lebih miris lagi disamakan kayak Ahmadiyah. Itu yang Allah nusa'an. Ahmadiyah pemahamannya sesat. Kelompok yang sesat bahkan dikafirkan oleh para ulama. Itu besar konsekuensinya itu. Pakaian Rasul disamakan dengan pakaiannya pemahaman yang sesat seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Yang lebih merendahkan lagi disamakan kayak artis India. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nama ya. Bolehkah memakai jam tangan di tangan kiri? Apakah hal ini menyerupai orang-orang kafir? Kalau dikatakan tasyabuh dengan kufar, tidak. Itu karena bukan ciri khasnya orang kafir. Ada sebagian masyarakat kita yang menganjurkan dengan tangan kanan kita ketika dia mendapati ada orang Nasrani menggunakan dengan tangan kiri. Ketika itu. Tangan kiri langsung diganti tangan kanan. Tujuan dia dalam rangka untuk menyelisihi orang kafir tadi. Sebagai masyarakat ketika tanya tentang masalah ini, ada yang bicara panjang begitu, apa namanya, Syekh Fulan mengatakan tangan kiri itu begini, begini, begini, begini, begini. Senyum beliau sana, senyum. Sambil digini-ginikan tangannya gitu. Ini ada jam tangan, tangan kirinya beliau, sambil digini-ginikan, senyum-senyum gitu. Jam, sudah ketawa semua, ini gak sadar. Begitu noleh Syekhnya, kaget dia. Syekh pakai tangan kiri, langsung udah sih, lalu dia. Artinya boleh, itu bukan termasuk tasyabbuh, bukan termasuk ciri khas ya orang kufar. Tasyabbuh itu pada perkara-perkara yang merupakan ciri khasnya orang kafir. Ketika Anda pakai tangan kiri, langsung dikatakan, kamu itu orang kafir. Saya paham ya? Maka menggunakan jam tangan, bisa dengan tangan kiri, bisa dengan tangan kanan. Barakallahu fikum. Secara praktek, lebih bagus yang mana ya, Pak? Hah? Secara praktek, kenapa kok tangan kiri? Dikarenakan tangan kanan lebih banyak digunakan untuk aktivitas. Kalau dikasih jam tangan dan segala macam yang enggak terbiasa, agak sedikit ribet. Itu pendapat sebagian orang. Al-muhim, kanan, kiri, tidak ada masalah. Terkait dengan masalah pakaian, bisa dibaca di majalah syariah. Kebetulan bagian saya yang nulis deh. Silakan dibaca. Itu baru ya sekitar 60% lah dari pembahasan yang ada bisa diungkapkan di situ. Mestinya masih banyak pembahasan yang harus diangkat, tapi berhubung taruh di majalah terbatasnya halaman, jadi ya mau nggak mau ya dipersingkat. Itu secara pembahasan belum selesai, masih banyak hal yang lain yang belum diangkat. Tapi lumayan, sudah banyak yang diangkat. Adakah dalil atau fatwa yang menyatakan pendapat bahwasanya menggunakan songkok hitam persegi panjang peci nasional layaknya orang umum merupakan perbuatan syirik atau tasyabbuh? Nah, tadi kan tidak ada, boleh, tidak ada masalah ya. Diperbolehkan. Jadi kaidahnya hukum asal sesuatu yang dipakai itu halal sampai ada nas dalil yang menunjukkan keharamannya. Faham ya? Anda mau pakai peci nasional, peci Banyumas, segala macam, gak ada masalah. Mau yang warna putih, segala macam, dengan semuanya hukum asalnya halal. Sampai ada nas dalil yang menunjukkan keharaman. Faham ya? Misalkan pakai anak laki-laki menggunakan peci sutra. Enggak boleh. Enggak boleh pakai sutra. Nah gitu ya. Atau menggunakan peci yang dengan gambar salib-salib dan segala macamnya. Enggak boleh yang ada salibnya. Nah gitu ya. Terkait dengan songkok nasional, tidak ada nas dalil yang mengatakan keharamannya. Mau pakai silakan. Mau pakai silakan. Barakallahu fikum. Nah, ada yang tanya itu, kok ustadz enggak pakai? Iya, itu kan privasi masing-masing. Kok mengharuskan saya harus pakai kan gitu ya? Saya pribadi enggak mengingkari orang pakai sokok nasional. Yang lain pun juga enggak bisa memaksakan harus saya pakai sokok nasional kan gitu ya. Kita kan masalah pakaian suka-suka kita lah kan gitu ya. Kita mau pakai pakaian krim, mau pakai warna biru, segala macam. Itu kan suka hati gitu loh. Selama itu perkara yang mubah, enggak ada masalah kan gitu ya. Tidak harus, antum pakai songkok nasional, harus itu. Hah, itu budaya bangsa, misalkan begitu. Tidak harus, mau pakai silakan, tidak juga silakan. Kira-kira kalau untuk para ustaz kita ini, cocok nggak pakai songkok nasional? Cocok nggak kira-kira? Cocok nggak? Lalu senyum, lalu ketawa. Kira-kira untuk para asatidzah ini, cocok nggak menggunakan songkok nasional? Cocok ya? Cocok pak ya? Artinya menggunakan jubah panjang semacam ini, terus kemudian pakai songkok nasional. Loh, kita kan menggunakan jubah ini pak sekarang. Pakai jubah, terus pakai peci nasional. Gak cocok pak ya? Kalau pakai sarung, pakai baju koko atau hem, nah itu cocok pakai songkok nasional. Nah, cocoknya kan secara modisnya itu kan gitu ya. Walaupun kita gak menginginkan dan gak melarang, misalkan ada ustadz kita, misalkan Ustaz Bulan, ya menggunakan jubah panjang putih, terus songkok nasional hitam. Taklim. Atau jangan ketawa, lihat dia. Perkara ya boleh, warahmatullahi wabarakatuh. Anak yakin kalau anak pakai, anu ketawa duluan. Ya gak? Iya. Kenapa kok anu ketawa duluan? Karena gak biasa gitu. Kita biasa menggunakan peci putih kayak gini, tiba-tiba ganti, itu. Padahal gak ada masalah. Secara hukum boleh-boleh saja para kalau itu. Allahu musta'an. La ilaha illallah. Saya punya kebun yang cukup jauh. Jika jalan kaki sekitar 45 menit. Jika pakai motor 10 menit plus 10 menit jalan kaki. Bolehkah saya meninggalkan sholat jamaah? Soalnya kalau saya pulang, saya dikatakan pemalas sama bapak saya. Dan juga perlu waktu yang cukup lama. Untuk terkait dengan sholat, itu tidak mesti harus pulang. Gitu. Antum cari yang terdekat, masjid terdekat atau surau terdekat dengan kebun antum. Jadi tidak harus pulang. Tidak harus pulang. Jadi persiapkan segala sesuatunya. Ketika nanti mendekati waktu zuhur, antum datang ke masjid atau musala terdekat. Terdekat. Jadi ada persiapan sarung, persiapan apa untuk sholat supaya enggak menggunakan baju kotor yang dipakai di kebun. Wah. Atau kalaupun pulang ngomong sama bapak dengan baik-baik. Pak, nanti saya pulang untuk sholat, mungkin nanti untuk makan siang, nanti kembali lagi ke kebun. Kalau melihat perbuatan antum yang rutin semacam itu, tidak bakal dikatakan pemalas. Yang pemalas itu mestinya antum dijadwalkan pulang jam 2. Hah? Antum pulang ke rumah katanya mau jamaah sholat, terus tidak balik. Nah, itu yang dikatakan pemalas. Bilang sama orang tua baik-baik, pulang untuk sholat, kemudian kembali lagi ke kebun. Barakallah. Itu teknis saja. Teknis saja, barakallah. Ada masalah. Apakah takbir hari raya 7 kali? Karena di tempat saya ada jamaah sholat id, hanya satu kali takbir, baik rokat pertama ataupun rokat yang kedua. Kata jamaah tersebut, takbir yang 7 kali hadisnya lemah. Tidak. Secara hadis, sahih. Sahih, barakallahu fikum. Disahihkan oleh banyak para ulama kita. Tapi itu hukumnya sunnah. Jadi 7 takbir tambahan di rokat pertama dan 5 takbir tambahan di rokat yang kedua, itu hukumnya sunnah. Kalau dilakukan, itu lebih afdal, karena sunnahnya Rasul. Kalaupun tidak, sholatnya sah, tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya sholat di rumah atau di masjid yang tepat arah kiblatnya ada kuburan? Selama antara rumah tadi dan kuburan ada sesuatu yang memisahkan, baik jalan setapak atau pagar atau tembok atau apa begitu, itu sah, tidak ada masalah barakallahu fiik. Tapi kalau nyambung, tidak ada pemisah sama sekali, maka tidak boleh barakallahu fiik. Itu khulasah pembahasan para ulama. Masya Allah. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, ada sebagian ikhwah semangat dalam hal akidah, manhaj dan ibadah, tapi lemah dalam bab akhlak. Kami harap Ustaz sering-sering mengingatkan soal akhlak ini. Sudah dari tadi, dari pada subuh sudah diingatkan para ulama. Nah, tentu kita tekankan, dikarenakan fenomena yang kita saksikan demikian. Bukan seudon, tapi ada beberapa ikhwah kita yang demikian di banyak tempat. Keburukan akhlak itu akhirnya berimbas kepada perkara negatif untuk dakwah. Sehingga tolong dengan sangat, ini merupakan prinsip agama Islam yang mulia. Tidak hanya pembahasan akidah, manhaj dan ibadah, tapi perkara akhlak pun juga sangat dipentingkan. Sehingga seluruhnya. Apa yang membuat hati tenang di dalam manhaj ini? Di tengah-tengah syubhat yang ada sekarang ini, terutama yang muncul dalam diri. Yang membuat hati tenang, itu ialah memperbanyak ibadah kepada Allah dengan segenap bentuk ibadah, tatkala banyak fitnah datang. Barakallahu fikum. Itu yang diajukan Rasul alaihissalam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Hendaklah kamu bersegera untuk beramal sebelum datang fitnah seperti serpian-serpian malam yang gelap. Itu banyak beramal. Semakin banyak beramal, semakin tenang jiwa kita, semakin selamat dari berbagai macam fitnah yang ada. Juga Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar, beliau mengatakan, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa penuh fitnah, penuh peperangan, penuh pembunuhan, itu dihukumi seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Besar pahalanya. Sehingga di antara makhraj minal fitan, solusi menghadapi fitnah-fitnah yang ada, memperbanyak ibadah. Semakin takarub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling afdal ialah thalabul ilmi. Semangat belajar ilmu agama. Semakin santer fitnahnya, semakin giat belajarnya. Semakin semangat ibadahnya. Begitu. Bukan semakin santer fitnahnya, semakin diikuti. Dilibas kamu dengan fitnah tadi. Barakallahu fikum. Nah. Gitu ya. Masya Allah. Sampai jam berapa ini? Ikan lele yang hidup di comberan dan memakan kotoran manusia, termasuk halal ataukah haram? Ini yang disebut dengan jalalah. Jalalah. Kalau makanan dia hanya itu, atau kebanyakannya itu, tidak ada lagi yang lain, maka tidak boleh langsung dimakan. Nahan Nabi SAW an aklil jalalah. Rasul SAW melarang kita memakan hewan jalalah. Hewan jalalah itu hewan yang seluruh makanannya atau sebagian besarnya adalah barang najis. Caranya bagaimana? Kalau mau dimakan, dipanen dulu, diambil dulu, tempatkan di air yang jernih. Atau tempat yang suci, dikasih makanan-makanan yang bersih, sampai beberapa waktu diperkirakan yang dalam tubuh dia tadi sudah hilang. Baru kemudian dimakan. Gitu ya. Masya Allah. Apakah ada dalil yang khusus menerangkan salat sunnah qabliyah isya? Sepengetahuan saya tidak ada. Khusus, dalil khusus tentang qabliyah isya tidak ada. Bukan termasuk rawatib. Yang ada ba'diyah isya. Tapi boleh bagi kita untuk melaksanakan dua rakaat antara azan dan iqamat. Tidak ada masalah. Atau salat tahiyatul masjid atau ba'dal wudu dan semisalnya. Tapi bukan namanya rawatib. Bukan namanya rawatib. Barakallahu fikum. Masya Allah. Cukup ya? Yang lainnya ini tajam-tajam pertanyaannya. Waduh. Wah, gimana nih? Mau dibaca apa enggak ini yang tajam-tajam ini? Hah? Dibaca. Tanggung jawab siapa nanti? Loh, Pak Diem. Tanggung jawab siapa nanti? Ada yang mau tanggung jawab? Hah? Allah musta'an. Baca ini. Yakin. Saya baca tanggung jawabnya itu. Ustaz, masih ada di antara kami yang aktif mengikuti kajian yang diadakan oleh dai-dai yang menjadi narasumber Radio Rojak. Hal itu disebabkan karena ada anggapan dari sebagian kami bahwa mereka adalah salafi. Sama seperti ustadz-ustadz kita. Bagaimana ini? Masya Allah. Barakallahu fikum. Terkait dengan Radio Roja, itu sudah ada penjelasan tegas dan gamblang dari sebagian masyaikh kita yang besar. Ketika Daurah Masyaikh kemarin di Yogyakarta, kedatangan Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala warah, ditanyakan tentang masalah ini. Dan tegas jawabannya, tidak boleh mendengarkan radio tadi. Barakallahu fikum. Sebelumnya Asy-Syaikh Abdullah bin Umar Mar'i Al-Adani, tidak boleh mendengarkan radio semacam ini. Dikarenakan pengelolanya Hizbiyyin, narasumber, sebagian narasumbernya itu ialah orang-orang yang sudah dicap sebagian ulama kita sebagai mubtadi. Sebagiannya lagi masbuhin, orang-orang yang banyak syubhatnya. Sebagiannya lagi orang-orang yang linknya mereka. Dan memang inilah dunia mereka. Yang terakhir ketika disampaikan langsung di hadapan Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, diterangkan kepada beliau yang isi itu ini. Beliau mengatakan, "Sudah, jangan dengarkan." Barakallahu fikum. Itu perkara yang sangat gampang, sangat jelas barakallahu fikum. Jadi paham ya? Sehingga jangan mendengarkan radio semacam itu. Masih banyak radio yang lain. Saya paham ya? Apalagi langsung taklim kepada narasumbernya. Yang jadi problem radio itu ya narasumbernya tadi itu. Sebagaimana yang saya sebutkan, yang dulu pernah saya sampaikan, terkait dengan bab ilmu, itu jangan main-main. Antum jangan menjadikan diri antum sebagai kelinci percobaan. Sekali sesat, sekali menyimpang, itu salah kamu sendiri. Urusannya bukan semata-mata duniawi, tapi ukhrawi. Ini ilmu agama, enggak sembarangan. Kaidah mulia yang disampaikan oleh Salafun Salih, disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudzuna dinakum." Ilmu ini adalah agama. Lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu ini. Ini urusan agama. Sehingga gak boleh main-main. Gak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang sudah jelas hizbi. Sudah jelas mubtadi. Juga tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang full syubhat. Walaupun dia belum divonis mubtadi, tapi full syubhat, full pemahaman menyimpang. Tidak boleh belajar kepada orang yang jahil, yang gak punya ilmu, walaupun pintar ngomong. Bisa difaham ya? Barakallahu fikum. Sehingga kalau semata-mata alasan mereka kan masih belum hizbi, belum ada yang menfonis sebagai ahlul bid'ah, kemudian membolehkan taklim ke sana, itu kesalahan dalam memahami prinsip yang mulia tadi. Terlalu banyak sabab yang disebutkan oleh para ulama kita yang membuat kita tidak bisa taklim kepada seseorang. Bukan semata-mata karena dia seorang ahli bid'ah, bukan semata-mata karena dia seorang hizbi. Tadi karena banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, orang yang akhlaknya jelek. Sunni akhlaknya jelek, itu tidak boleh. Kemudian orangnya goblok. Dia Sunni, bukan seorang hizbi, bukan mubtadi, tapi goblok, tidak punya ilmu. Tapi benar ngomong, juga tidak boleh. Bahkan orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang masya Allah ilmunya banyak, tapi tidak bisa mengungkapkan apa yang beliau sampaikan. Hah? La ya'rif ma yuhadditsu bih, tidak tahu apa yang disampaikan. Dia orang baik, orang soleh, sunni, akhuna fillah, tapi tidak bisa membahasakan apa yang beliau sampaikan. Orang yang datang itu bingung ngomong apa satu orang ini. Itu juga demikian, tidak diambil ilmunya. Itu diantara yang menyampaikan Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Apalagi terkait dengan narasumber-narasumber radio yang sudah dilarang oleh para masyayikh kita untuk mendengarkannya. Dan radio dari link-linknya mereka semua. Barakallahu fikum. Termasuk nasihat kepada umat ialah ketika sang da'i tadi memberikan nasihat, jangan mendengarkan radio semacam itu. Masih banyak radio yang lain, masih banyak media-media lain untuk mendapatkan ilmu agama yang lebih bersih, yang lebih lebih mulia dan aman. Jadi paham ya? Syekh Ahmad bin Umar Bazmul, adiknya Syekh Muhammad Bazmul, yang pernah kesini Syekh Muhammad Bazmulnya, ini Syekh Ahmadnya, itu punya kitab khusus tebel ya, Ikhwan. Meskipun kurang tebel. Setebel ini. Itu mensyarah, menjabarkan khusus pernyataan Al-Imam Muhammad bin Sirin tadi. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Segini bukunya. Saya baru membaca fihrisnya dan beberapa tempat dari bukunya beliau, ada spek-spek kita yang punya, kalau saya belum punya, itu disebutkan sekian banyak orang yang tidak layak diambil ilmunya. Dan rata-rata bukan hizbi, rata-rata bukan ahli bid'ah. Tapi kadang sahabat yang lain, tadi yang saya bawakan di antaranya, mungkin karena akhlaknya, mungkin karena fitnahnya, mungkin karena madharatnya, mungkin karena syubhatnya, mungkin karena kebodohannya, mungkin karena ketidakmampuan dia dalam menyampaikan dan segala macamnya. Banyak. Barakallahu fikum. Apalagi yang ditanyakan terkait dengan poin tadi. Poin tadi. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, yang di lafaz yang disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi yang saya ingat terkait dengan radio tadi, man yahtarimu manhajahu wa aqidatahu la yasma' min hadhihi al-ida'ah. Wa man lam yahtarim aqidatahu wa manhajahu yasma' wa yubali. Seseorang yang menghormati, masih memuliakan akidahnya, memuliakan manhajnya, tidak bakal dia mendengarkan radio semacam itu. Tapi yang tidak memuliakan manhajnya, enggak memperhatikan akidahnya, dengar tidak peduli. Ya sudah terserah dia, mau nyimpang-nyimpang sendiri. Yang jelas sudah dikasih nasihat, dikasih tausiah oleh para ulama kibar kita, ulama besar ya ikhwan, bukan sebarang ulama. Sehingga ya terserah antum lah. Pengen selamat ya monggo, kepengen nyimpang ya silakan. Nanti kalau nyimpang jangan membuat masalah gitu saja. Bilang aja, "Ustaz, saya nyimpang. Assalamualaikum." Itu lebih enak, lebih gampang daripada bikin ulah, bikin problem, bikin masalah dan segala macamnya dalam rangka penyimpangan antum, gitu loh. Nah, jadi sunnah atau sunnah yang jelas atau menyimpang gitu loh. Barakallahu fikum. Nanti urusannya kan sendiri-sendiri. Kayak gitu ya, sendiri-sendiri. Kita hanya bisa menyampaikan memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, diterima alhamdulillah, tidak ya enggak.